بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kitab Fadailis Sahabah, tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab yang ke-41, bab di antara keutamaan Ja'far bin Abu Talib, Asma binti Umais dan penumpang kapal mereka radhiyallahu anhum. Ya, Ja'far bin Abi Talib ini anak paman Nabi, saudara dari Ali ibn Abi Talib. Beliau pemimpin muhajirin, para muhajirin yang hijrah ke Habasyah, Ethiopia sekarang ini. Kemudian Asma bintu Umais salah satu dari rombongannya. Kemudian yang mendapatkan imbas keutamaan dalam konteks ini adalah mereka yang ikut bersama rombongan kapal yang berangkat meninggalkan Habasyah menuju Madinah untuk hijrah ke Madinah. Ketika itu Nabi SAW dalam perjalanan perang Khaybar, ya, perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Kita sudah baca awal dari hadis ini pada pertemuan yang lalu, dan sekarang kita ulangi. Ya, hadisnya merupakan cerita Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari, namanya Abdullah ibnu Qais. Ia bercerita, balagana makhraju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai berita kepada kami tentang hijrahnya Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah. Wa nahnu bil Yaman, kami tinggal di negeri Yaman. Fakharajna muhajirina ilaih, maka kami pun pergi keluar meninggalkan Yaman untuk hijrah kepada Nabi, maksudnya ke Madinah. Ana wa akhawanili, saya bersama dua saudara saya, kata Abu Musa. Ana asgharuhuma, saya yang paling kecil dari kakak beradik tiga orang ini. Dia yang paling kecil, kemudian abangnya Abu Burdah, kemudian abangnya juga Abu Ruhmin. Huruf Arabnya Ra, Ha dan Mim, Ruhmin. Ya, ini tiga kakak beradik membawa rombongan yang berangkat dari Yaman menuju Madinah sekitar terjadi perbedaan dalam riwayat hadis ini. Ada ungkapan dengan kata-kata bid'un atau bid'an, ba, dad, ain. Ini istilah dalam bahasa Arab tentang bilangan, angka, yaitu antara 2 sampai 10. Ya, antara 2 sampai 10. Kalau dalam bahasa Arab, tidak, bila tidak ditetapkan berapa, 3, 4, 5, 6, 7, ya, maka mereka menggunakan kata-kata bidun. Seperti hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Bukhari, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari bid'un dan 70 cabang. Kata bid'un di sini adalah angka antara 2 sampai 10. Berarti 3 sampai 9. Berarti sekitar 73 cabang iman. Ya, 73 lebih cabang iman. Atau dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, bid'un wa sittuna syu'bah, 63 lebih cabang iman. Ya, dasarnya, pokoknya ada, tetapi dia juga punya cabang-cabang yang menjulang di langit, yang nanti yang tertinggi dari cabangnya itu qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah dari cabang iman adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini iman, ini merupakan produksi dari pohon atau dari pokok iman. Ketika seseorang menyingkirkan gangguan yang akan mengganggu para pejalan dari jalan, ya, ini akan menambah buah keimanannya, akan memproduksi ibadah-ibadah atau nilai-nilai kebaikan yang dihasilkan oleh keimanannya. Jadi kata bid'un tadi yang kita inginkan, di sini ada kata bid'un. Kemudian di riwayat yang lain ada ungkapan tiga, imma thalathatan, ya, wa khamsina au ithnaini wa khamsin. Ya, ada ungkapan 52, ada ungkapan 53, ada ungkapan 53 lebih cabang, 53 lebih orang yang ikut rombongan siapa? Abu Musa dan dua saudaranya meninggalkan Yaman untuk berangkat menuju Madinah. Ya. Mereka menggunakan kapal. Ya, kata Abu Musa, farakibna safina, kami berangkat menggunakan safinah, kapal. Ya, jadi melalui laut. Faalqatna safinatuna ilan najashi bil habasyah, kapal kami membawa kami ke Ethiopia. Ya, ternyata yang seharusnya menuju ke Madinah, ternyata mereka nyebrang Laut Merah. Ya, jadi antara Yaman dengan Ethiopia ini kan berseberangan. Ya, berseberangan. Tujuan mereka sebenarnya semenanjung Jazirah Arab, tetapi justru mereka nyebrang ke Afrika. Ya, di sana mereka dibawa oleh kapal mereka, yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan mereka dengan sahabat-sahabat yang hijrah di sana, yaitu Ja'far. Fawafaqna Ja'fara ibna Abi Talib wa ashabahu inda, kami ternyata kebetulan berjumpa dengan Ja'far bin Abi Talib dan kawan-kawannya di negeri Habasyah yang dipimpin oleh Najasyi. Najasyi yang beriman. Najasyi ini gelar penguasa Habasyah. Gelar untuk penguasa Habasyah ketika itu Najasyi. gelar untuk penguasa Romawi apa? Azim, ya, azim. Untuk Persia Kisra atau Kaisar, ya. Bahasa Arabnya Kaisar untuk Romawi, Kisra untuk Persia, Fir'aun untuk penguasa Mesir. Ini gelar penguasa di saat itu, ya. Jadi Najasyi yang saat itu adalah Najasyi yang adil, Najasyi yang baik, yang bijaksana. Makanya nanti dia akan beriman, dia masuk Islam. Najasyi yang hidup, yang menguasai Habasyah ketika itu beriman nantinya, dan bahkan Nabi SAW menyolatkan jenazahnya secara gaib. Dan itulah satu-satunya kejadian salat gaib di zaman Nabi. Dan itulah dalilnya ada salat gaib, di mana Nabi SAW membawa para sahabat, hadis dalam Sahih Bukhari, membawa para sahabat keluar dari rumah masing-masing menuju lapangan. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, kita akan menyolatkan saudara kita Najasyi yang sudah meninggal dunia. Ya. Jenazahnya di Ethiopia, di Habasyah, Nabi menyolatkannya di Madinah. Ini yang dimaksud dengan ghaib. Salat jenazah yang tidak hadir jenazahnya di hadapan orang yang salat. Dan satu-satunya kejadian salat ghaib ini adalah kejadian salat ghaib terhadap jenazah Najasyi. Makanya khilaf para ulama tentang salat ghaib ini. Ada yang mengatakan bahwa salat ghaib yang seperti itu adalah kekhususan Najasyi. Dan ada yang memberikan catatan-catatan, mengambil, mengkiaskan, menganalogikan, bila mana dia seorang pemimpin yang mengkhususkan Najasyi dengan mengatakan bila mana jenazah Muslim ketika meninggal dunia tidak ada seorang pun yang menyolatkannya, maka menjadi fardu kifayah untuk disolatkan secara ghaib. Itu yang terjadi pada Najasyi karena tidak ada yang beriman di negerinya ketika itu kecuali dia. Dia beriman sembunyi-sembunyi kecuali dia. Maka ketika meninggal tentu dia tidak ada yang menyolatkannya. Dari sisi ini, maka sebagian para ulama berpendapat salat ghaib itu diperuntukkan hanya bagi mereka yang tidak ada yang menyolatkannya. Ada yang mengatakan mengambil sisi yang lain, bila mana yang meninggal itu adalah seorang pemimpin negara, orang yang terkenal, tokoh, maka muncullah syariat dibolehkannya salat ghaib. Ya, ini yang mungkin diberlakukan oleh para ulama sekarang ini ketika tokoh dunia, ulama internasional meninggal, maka ada yang menyolatkannya secara ghaib. Ya. Adapun mengumumkan salat ghaib ini, nah ini yang kita tidak menemukan satu pun ada pendapat. Setiap ada orang yang meninggal, di sana sudah disolatkan dan dia bukan seorang pemimpin, ya, dia bukan seorang penguasa, dia bukan seorang tokoh, ya, dan dia sudah disolatkan oleh sekian banyak orang, lalu disolatkan secara ghaib pula lagi. Nah ini yang kita tidak menemukan ada pendapat para ulama. Ya. Ini tentang Najasyi. Dia bukan sahabat. Walaupun sudah beriman tapi bukan sahabat. Kenapa? Karena tidak berjumpa dengan Nabi. Dia tidak berjumpa karena definisi sahabat Nabi, ya, yang dijelaskan oleh para ulama adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan, atau man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata alaihi. Barang siapa yang berjumpa atau melihat Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Najasyi tidak, dia beriman tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Ya. Abu Musa, kita lanjutkan cerita Abu Musa berjumpa dengan Ja'far yang sudah ada di Ethiopia, hidup dengan Ya, walaupun di bawah atau di bawah pengawasan atau perlindungan Najasyi, karena memang secara sembunyi-sembunyi Najasyi memberikan perlindungan, karena sudah ada upaya-upaya untuk menyakiti mereka dari pihak Quraisy. Kalau kita telusuri sirahnya, setibanya mereka di Ethiopia, di Habasyah, datang utusan Quraisy dua orang membawa hadiah menghadap Najasyi, kemudian melaporkan, menghasut, memprovokasi Najasyi dengan bercerita, ini orang-orang yang datang ke negerimu ini adalah kelompok berbahaya, ini radikal, kelompok radikal yang terusir dari negeri mereka, dicampakkan, melarikan diri dari kaum mereka karena mereka membuat keonaran di sana, mengacau balau, kemudian merusak. Ya, itulah yang mereka laporkan, dan kami berharap sebagai untuk menjaga hubungan diplomasi di antara kita, berharap engkau biarkan kami untuk membawa mereka kembali. Membawa mereka kembali. Najasyi seperti yang tadi kita katakan memiliki kebijaksanaan sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Dia hadirkan, kemudian ditanya, ya. Dan sebagai juru bicara ketika itu adalah Ja'far bin Abi Talib, menyampaikan berita yang sebenarnya. Akhirnya mereka pulang tanpa membawa apa-apa, tidak ada hasilnya. Ya. Kemudian juga mereka orang muhajir ini hidup di tengah-tengah agama yang lain, tetapi tetap mendapatkan perlindungan dari Najasyi. Berjumpa Abu Musa dengan mereka, dan Ja'far mengabarkan bahwa mereka diperintah oleh Nabi tinggal di sana beberapa lama. Lalu Ja'far berharap atau meminta Abu Musa dan rombongannya, berapa orang? 53 lebih. 53 lebih orang untuk bersama mereka tinggal di Habasyah. Kita lanjutkan. Ya. Qala fawafaqna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina iftataha Khaybar. Maka datanglah, tibalah waktunya kami berangkat dari Ethiopia, dari Habasyah, dipersiapkan perlengkapannya oleh Najasyi sendiri dengan dua kapal, dan beliau juga mempersiapkan istri Nabi yang sudah dilamar. Ya. Dia termasuk salah satu yang hijrah bersama suaminya, dan suaminya murtad, kemudian dipinang oleh Nabi dengan melalui Najasyi, kemudian dipersiapkan oleh Najasyi dua kapal membawa mereka ke Madinah. Sampai mereka di Madinah, kebetulan Nabi SAW sedang menaklukkan, dalam perang menaklukkan Khaybar. Khaybar ini nama tempat, ya, nama tempat jauh dari Madinah, ya, jauh dari Madinah. Ini pemukiman Yahudi, pemukiman Yahudi yang kampungnya banyak, perkampungannya banyak. Kalau kita baca sirah perang Khaybar ini, Khaybar ini dia kampung yang berlapis-lapis, kampung Yahudi yang berlapis-lapis. Setiap lapisan kampungnya itu ditutupi dengan benteng, dilindungi oleh benteng. Jadi benteng-benteng saja. Benteng, kampung, benteng, kampung, benteng, kampung. Ya, jadi mereka memang umat yang mempersiapkan diri dengan dari segala kemungkinan. Karena memang mereka umat yang bagai benalu, di mana mereka tinggal pasti merusak. Karena sifat inilah mereka khawatir. Lalu dibuatlah benteng-benteng di Khaybar ini, perkampungan Yahudi yang terkuat, ya, di Jazirah Arab ketika itu yang paling kuat Khaybar. Makanya Nabi membutuhkan waktu yang lama untuk menaklukkannya, benteng per benteng. Ya. Nabi ketika itu dalam perang Khaybar dan selesai memang. Ketika rombongan Abu Musa dan Ja'far ini sampai di Madinah, Nabi berada di Khaybar dan mereka langsung ke Khaybar. Mereka langsung menuju Khaybar dan tidak, karena ketika mendengar Nabi di Khaybar, mereka langsung ke Khaybar. Kedatangan mereka di Khaybar ini, kata Abu Musa, fa'ashama lana. Selesai perang dan sedang membagikan harta rampasan perang, Nabi SAW ternyata membagikan kepada kami, memberikan kepada kami saham, mendapatkan bahagian dari harta rampasan perang. Ya. Aw qala a'tana minha. Atau dalam ungkapan lain, yaitu Nabi berikan kami bahagian dari harta rampasan perang. Ya. Mereka tidak ikut berperang. Sampainya mereka di Khaybar berjumpa dengan Nabi setelah selesai perang dan di saat membagikan harta rampasan perang. Ternyata Nabi SAW tetapkan untuk mereka bahagian dari harta rampasan perang itu. Kemudian wa ma qasama Rasulullah SAW li ahadin ghaba an fathi Khaybar minha syai'an illa liman syahida ma'ahu illa li ashabi safinatina ma'a Ja'farin wa ashabihi. Ya, kata Abu Musa, Nabi SAW tidak memberikan bahagian kepada seorang pun yang tidak ikut perang. Ya. Yang tidak ikut berangkat ke perang Khaybar, Nabi tidak memberikan sedikit pun dari harta rampasan perang. Ya. Kecuali bagi mereka yang ikut. Siapapun yang ikut akan mendapatkan bahagian karena harta rampasan perangnya sangat banyak. Ya, karena negerinya subur. Banyak senjata-senjata, emas dan yang lain-lainnya, bahkan mereka kan para petani. Petani. Jadi Khaybar ini nanti ini yang akan memunculkan pembahasan dalam fikih muamalat, yaitu sistem mudharabah. Kalau dalam bahasa fikihnya adalah muzara'ah, yaitu bagi hasil. Lahannya milik kaum muslimin setelah ditaklukkan, tetapi kaum muslimin tidak terlalu menguasai cara bercocok tanam ketika itu. Akhirnya Nabi SAW tetapi mereka orang Yahudi yang seharusnya mereka harus meninggalkan Khaybar, mereka menawarkan kepada Nabi untuk tetap berada di sana, mengolah ya sawah atau kebun-kebun mereka dengan bagi hasil. Pemilik lahannya adalah kaum muslimin yang sudah dikuasai ya, sementara pekerjanya mereka, nanti hasilnya dibagi. Ya. Dibagi. Ini yang sistem muzara'ah atau sistem secara umum dalam akad kitab muamalah adalah mudharabah. Ya, modal dari kita yang mengolah yang lain. Yang mengolah yang lain nanti bagi hasil. Pembagian hasil ini kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Ini dalam sistem tanam menanam, dalam fikihnya namanya muzara'ah. Ya. Jadi ini yang luar biasa, harta rampasannya sangat luar biasa banyaknya, sehingga Nabi SAW membagikan kepada semua yang hadir ketika itu. Ya, yang tidak hadir tidak mendapatkan bahagian. Sampai mereka yang datang ke sana dari rombongan ini mendapatkan bahagian dari harta rampasan perang Khaybar. Wa ashabihi qasama lahum ma'ahum. Ya. Jadi yang rombongan Abu Musa dan Ja'far ini mendapatkan bahagian dari harta rampasan perang walaupun mereka tidak ikut perang. Qala fa kana nasun minan nasi yaquluna lana. Ya. Kata Abu Musa, setelah kami mendapatkan bahagian harta rampasan perang, karena mereka datang ke Khaybar. Mereka datang ke Khaybar hijrah untuk berjumpa dengan Nabi. Lalu Nabi SAW berikan mereka bahagian dari harta rampasan perang yang memunculkan ada gesekan-gesekan di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Abu Musa, fakana nasun minan nas, ada sebagian orang yang mengatakan kepada kami, yakni li ahli safinah, kepada para penumpang kapal, nahnu sabaqnakum bil hijrah. Kami, kata mereka, lebih dahulu hijrah daripada kalian. Maksudnya ke Madinah. Ya, hijrah, perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 hijriah. Berarti sudah 7 tahun. Ya, hijrah di, hampir 7 tahun hijrah di Madinah. Sementara mereka baru tiba. Ya. Ini yang membuat mereka yang mengatakan ini penasaran ya. Kalian baru saja tiba di Madinah, ternyata kalian mendapatkan keistimewaan-keistimewaan. Jadi ungkapan mereka itu menyatakan bahwa mereka lebih dahulu mendapatkan kebaikan hijrah, keutamaan hijrah ke Madinah. Nahnu sabaqnakum bil hijrah. Ya, inilah kebanggaan-kebanggaan, ungkapan-ungkapan sebagian ya, tidak semua. Makanya Abu Musa mengatakan nasun minan nas. Ada sebagian orang, karena mereka juga manusia. Apalagi ungkapan ini disulut oleh kejadian pembahagian harta rampasan tadi. Mereka baru saja datang hijrah dan mereka tidak ikut perang Khaybar, walaupun mereka datang ke sana, ternyata mereka juga dapat harta rampasan perang. Ini yang membuat sebagian dari kaum muslimin ketika itu mengungkapkan kata-kata ini, kami lebih dahulu hijrah daripada kalian. Ya, kalian baru saja. Ya. Lalu qal, kata Abu Musa, fadakhalat Asma'u bintu Umais. Ini salah satu dari mereka, Asma' bintu Umais. Wa hiya mimman qadima ma'ana ala Hafsata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam zairatan. Asma' bintu Umais termasuk penumpang kapal, termasuk yang hijrah ke Habasyah. Ya. Dia bersama kami berziarah ke rumah Hafsah bintu Umar, istri Nabi. Ya. Wa qad kanat hajarat ila an-Najasi fi man hajara ilaih. Asma' bintu Umais ini termasuk orang yang hijrah ke Habasyah. Ya. Dan mereka ketika itu berada di rumah siapa? Hafsah. Untuk berkunjung ke rumah Hafsah bintu Umar. Ketika mereka berada di sana, fadakhala Umar ala Hafsata wa Asma'u indaha. Datang Umar untuk berkunjung ke rumah anaknya Hafsah. Ketika itu Asma' bintu Umais berada di situ. Ya, berada di rumah Hafsah. Faqala Umar, berkata Umar, hina ra'a Asma'a. Ketika dia melihat Asma' bintu Umais di rumah Hafsah, Umar bertanya, ini siapa? Ya, bertanya kepada Hafsah, ini wanita ini siapa? Qalat, kata Hafsah, Asma' bintu Umais. Dia adalah Asma' bintu Umais. Qala Umar, al-habasyiyatu hadhihi, al-bahriyatu hadhihi. Kata Umar, wanita yang orang Ethiopia itu, maksudnya yang hijrah di Ethiopia, wanita yang pengarung laut, karena mereka berangkat dari Mekah menuju Habasyah kan mesti melalui laut. Pulang dari Habasyah menuju Madinah juga mesti melalui laut. Makanya Umar menghubungkan dia dengan pengarung laut. Ya, pengarung laut. Wanita yang mengarungi laut itu, ya, mungkin ada kata Asma bintu Umais memahami ungkapan Umar ini merendahkan. Ya. Yang dari Ethiopia itu, yang mengarungi laut itu, ya, ini dia ingin dia sampaikan ini kepada anaknya Hafsah, menanyakan tentang tentang Asma bintu Umais. Faqalat Asma, maka Asma berkata, "Na'am." Iya. Iya, saya memang yang tinggal di Habasyah. Saya memang yang mengarungi lautan. Faqala Umar. Kata Umar, "Sabaqnakum bil hijrah." Ya. Kami lebih dahulu dari kalian hijrah. Kami lebih dahulu dari kalian hijrah. Kata Umar kepada Asma bintu Umais. Fanahnu ahakku bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minkum. Kami lebih berhak untuk dekat dengan Nabi daripada kalian. Jadi berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian Nabi, mendapatkan kedekatan dengan Nabi ini biasa. Biasa. Perlombaan yang wajar. Dan Umar merasa memang lebih dahulunya mereka hijrah ke Madinah merupakan penyebab mereka mendapatkan keutamaan yang lebih. Dan ini memang, ya, hijrah ini merupakan sebab keutamaan. Makanya muhajirin, orang muhajirin lebih afdal dan lebih utama dari orang ansar. Al-muhajirin lebih utama. Allah yang mengutamakan mereka dari ansar. Allah subhanahu wa ta'ala yang mendahulukan mereka dari ansar. Dalam beberapa tempat di Al-Quran. Seperti surah At-Taubah itu. As-sabiquna al-awwaluna minal ansari wal muhajirin minal muhajirin wal ansar. Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan muhajirin daripada ansar. Kemudian di surah Al-Hasyr Allah juga mendahulukan muhajirin daripada ansar. Ya, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa yansuruna Allah wa rasulah. Kemudian setelah itu baru orang ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan orang muhajirin daripada ansar. Ini berarti hijrah itu sendiri memuliakan. Makanya wajar-wajar saja Umar mengatakan kami lebih dahulu hijrah dan kami lebih berhak untuk dekat dengan Nabi daripada kalian yang terlambat hijrah. Ungkapan Umar ini membuat Asma bintu Umais marah. Dan marahnya wajar. Kata Abu Musa, faghadibat, maka Asma pun marah, waqalat, dan mengatakan kalimatan, sebuah kalimat, yaitu kadzabta ya Umar. Kadzabta ya Umar. Kadzaba atau kadhibun dalam bahasa Arab terkadang maknanya dusta. Dan bisa jadi maknanya salah. Dan ini sering kali, ya, ada beberapa kejadian para sahabat menisbatkan dusta, kata dusta kepada sahabat yang lain. Seperti Aisyah kepada Umar, kepada Abdullah bin Abbas. Saat mereka berbeda pendapat tentang apakah Nabi melihat Allah dalam ketika hijrah, ketika mi'raj, ya, naik ke langit atau tidak. Ini terjadi perbedaan pendapat. Di sini Asma mengatakan kadzabta ya Umar, engkau dusta wahai Umar. Dusta di sini maksudnya seperti yang dijelaskan oleh An-Nawawi, yaitu engkau keliru. Ya. Jadi kata dusta itu bisa jadi artinya salah. Akhta'ta, kata Nawawi. Akhta'ta ya Umar. Kalla wallahi. Sekali-kali tidak demi Allah. Kuntum ma'a Rasulillah SAW. Maksudnya sekali-kali tidak kalian lebih mulia, lebih utama untuk dekat dengan Nabi daripada kami. Ini bantahan dari Asma bintu Umais yang didengar oleh yang bercerita, Abu Musa. Ya, kadzabta ya Umar, engkau keliru wahai Umar. Sekali-kali tidak demi Allah. Lalu dia ceritakan perbedaan antara mereka dengan para sahabat yang hijrah bersama Nabi. Apa kata Asma? Kuntum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian selalu bersama Nabi. Kalian selalu bersama Nabi. Hijrah pun ya, berada kalian di Madinah ini bersama Nabi. Walaupun berangkat hijrahnya tidak sama, tetapi kan ketika kalian sampai di Madinah, kalian setelah Nabi hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yut'imu ja'i'akum wa ya'idhu jahilakum. Nabi SAW akan memberikan makan kepada yang lapar di antara kalian. Ya. Nabi SAW tidak akan mungkin ya, membiarkan para sahabatnya kelaparan. Makanya, kalau ada yang lapar, maka Nabi SAW berusaha untuk mendapatkan makanan agar para sahabatnya makan. Ashabus Suffah, mereka yang tinggal di Suffah, hampir-hampir mereka ya, atau jarang sekali mereka tidak mendapatkan makanan. Setiap Nabi SAW mendapatkan hadiah makanan, Nabi SAW menyertakan Ahlus Suffah untuk ikut makan bersamanya. Dibawanya makanan tersebut ke tempat mereka dan dia makan bersama mereka. Bila mana tidak ada hadiah makanan datang kepada Nabi, hadis dalam Sahih Muslim yang telah kita pelajari, Nabi SAW mengumumkan kepada orang Ansar, kepada penduduk Madinah, malam ini siapa di antara kalian yang di rumahnya makan berdua, maka bawa satu orang dari Ahlus Suffah untuk ikut makan bersamanya. Yang makan bertiga bawa. Jadi Ahlus Suffah itu selalu mendapatkan perhatian dari sisi makan dari Nabi SAW. Itu kata Asma. Ya, kalian bersama Nabi, selalu bersama Nabi, dan Nabi berusaha untuk memberikan makan kepada yang lapar di antara kalian. Wa ya'idzu jahilakum, dan ini yang lebih lagi, yaitu ketika kalian ada yang tidak mengerti agama, ya, Nabi SAW berada di tengah-tengah kalian untuk mengajarkannya agama. Ya. Nabi bersama kalian yang selalu memberikan nasihat, memberikan pengajian, menyampaikan Al-Quran dan seterusnya, kata Asma. Wa kunna, sementara kami fi darin, berada di sebuah negeri, au fi ardin, di sebuah tempat di muka bumi ini, fi ardil bu'adai al-bughadai fil habasyah, sementara kami berada di negeri, di bumi di mana kami asing di sana. Ya, al-bu'ada maksudnya tidak ada kerabat-kerabat kami di sana. Terasing di negeri orang. Ya. Kemudian berada di tengah-tengah orang yang berbeda agama. Ya. Berbeda agama. Ya, di negeri yang agamanya ketika itu Nasrani. Ya. Kami berada di minoritas di tengah-tengah mereka. Tentu susah untuk menerapkan agama. Ya, kata Asma bintu Umais. Wa dzalika fillah, itu semua kami lalui, kami rasakan demi Allah, maksudnya untuk mengharapkan balasan dari Allah. Wa fi rasulihi, kami lakukan semua itu karena permintaan dan perintah dari Rasulnya. Kan Nabi yang menyuruh mereka berangkat ke Habasyah untuk hijrah di sana, meninggalkan kesempitan hidup di Mekah. Di tengah-tengah kerabat mereka, mereka hidup susah, ditindas, disiksa, dianiaya, disudutkan, dan mereka sangat susah untuk beribadah. Dan Nabi mendengar keadilan, kebijaksanaan Najasyi, maka Nabi perintahkan mereka untuk pergi meninggalkan Mekah. Jadi kami lakukan itu semua karena Nabi dan untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Asma, waimullah. Demi Allah. Waimullah itu juga sumpah ya. Demi Allah, la at'ama ta'aman wa la asraba syaraban. Syaraban. Demi Allah, saya tidak akan menyentuh makanan. Maksudnya tidak akan memakan makanan sedikit pun dan juga tidak akan meneguk seteguk air pun. Kata Asma bintu Umais. Hatta azkura ma qulta li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saya hingga saya sampaikan ucapanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Umar itu apa? Nahnu sabaqnakum bil hijrah. Kami lebih dahulu dari kalian hijrah dan kami lebih berhak untuk mendapatkan kedekatan dengan Nabi daripada kalian. Saya tidak akan menyentuh makanan, tidak akan meneguk seteguk air pun hingga saya sampaikan ucapan kamu ini kepada Rasulullah SAW. Kata Asma kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa nahnu kunna nu'dha wa nukhaf. Ya, ini tambahan dari Asma bahwa kami berada di negeri di mana kami tersiksa. Ya. Hidup di negeri orang yang berbeda agama, tentu paling kurang walaupun mereka tidak disiksa secara fisik karena mereka memang dilindungi oleh raja, tetapi mereka disiksa secara mental, disiksa secara fisikis ya. Ya, ini yang diungkapkan oleh Asma wa nuha, dan kami juga diintimidasi, diancam. Ya. Wa sa'adzkuru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau maksud dan Asma disiksa, disakiti dengan ucapan tadi. Ucapan Umar. Ya. Dan saya akan sampaikan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa as'aluhu, dan saya akan tanyakan, apa benar perkataan kamu ini? Wa wallahi la akdzibu wa la azighu wa la azidu ala dzalik. Demi Allah, saya tidak akan berdusta, saya tidak akan melenceng dan tidak akan menambah-nambahkan. Maksudnya apa yang tadi didengarnya dari Umar itu yang akan dia sampaikan, tidak akan menambah-nambah kepada Rasulullah SAW. Falamma, kata Abu Musa melanjutkan ceritanya, qala falamma ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika nabi tiba, qalat, kata Asma, ya nabiyallah, wahai nabi Allah, inna Umar qala kadza wa kadza, sesungguhnya Umar telah mengatakan ini dan itu, maksudnya kata-kata yang tadi, dan dia sudah berjanji tidak akan menambah-nambahkan, tidak akan mengurangi perkataan Umar tadi. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bersabda, "Laisa bi ahaqqa bi minkum." Nah, ini yang berhubungan dengan bunyi bab. Tidaklah dia, maksudnya Umar dan orang-orang yang mengatakan mereka lebih dahulu hijrah, tidaklah mereka lebih berhak untuk dekat dengan saya daripada kalian. Ini kata-kata Nabi yang pertama. Jadi dahulunya, lebih dahulunya mereka hijrah ke Madinah tidak membuat mereka lebih berhak mendapatkan kedekatan dengan saya daripada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Asma bintu Umais dan yang lainnya. Kemudian walahu wali ashabihi hijratun wahidah. Dia dan kawan-kawannya, maksudnya Umar dan orang-orang yang hijrah ke Madinah, itu dia hanya memiliki satu kali hijrah. Hijrah ke mana? Ke Madinah. Walakum antum ahlas safina. Sementara kalian, wahai penumpang kapal. Maksudnya Ja'far, Asma' bintu Umais dan yang lain-lainnya. Ya. Nabi SAW mengumumkan siapapun yang menumpang kapal yang berangkat dari Habasa menuju Madinah, kalian wahai para penumpang kapal memiliki hijratani. Kalian memiliki dua hijrah. Dari sisi itu saja sudah berbeda. Mereka hanya satu kali hijrahnya, sementara kalian memiliki dua hijrah. Dan tadi kita sudah katakan hijrah itu sendiri kemuliaan. Yang memiliki satu dengan yang memiliki dua, mana yang lebih utama? Yang memiliki dua kali hijrah. Ya. Qalat, setelah mendengarkan pernyataan Nabi tadi, qalat, Asma' mengatakan, falaqad ra'aitu Aba Musa wa ashabas safinati ya'tuni arsalan yas'aluni an hadzal hadis. Kata Abu Asma bercerita, maka saya benar-benar menyaksikan Abu Musa yang sekarang menceritakan cerita ini, kemudian semua penumpang kapal berdatangan menjumpai saya berbondong-bondong. Ya. Datang satu rombongan menjumpai Asma bintu Umais menanyakan apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Apa yang Nabi katakan? Laisa huwa laisa bi ahaq apa? Laisa bi ahaqqi bi ahaqqa bi minkum walahu wali ashabihi hijratun wahidah walakum antum ahlas safinati hijratani. Itu yang diminta oleh Abu Musa oleh rombongan-rombongan yang terus menerus berdatangan kepada Asma' bintu Umais untuk mendapatkan ucapan Nabi tadi, untuk menghafal ucapan Nabi tadi, karena ucapan Nabi tadi tentang mereka. Dan ini kata Asma' ma minad dunya, ini catat baik-baik, ini rasa yang mereka rasakan, ya, kebahagiaan yang mereka rasakan. Kata Usma, ma minad dunya syai'un hum bihi afrah wala a'zamu fi anfusihim mimma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dari dunia ini, dari keindahan dunia, kenikmatan dunia, yang membuat mereka lebih bergembira, yang membuat mereka lebih merasa mulia, melebihi ucapan Nabi tersebut tentang mereka. Sehingga mereka benar-benar menjaga ungkapan Nabi tadi, menghafal ungkapan Nabi sebagai motivasi, sebagai ucapan syukur kepada Allah. Makanya mereka berbondong-bondong setiap waktu datang ingin mendengarkan dari Asma' bintu Umais ucapan Nabi. Walaupun mereka sudah mendengarnya satu kali, tetapi minggu depan mereka datang lagi. Ya, untuk mendengarkan langsung dari Asma' bintu Umais apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Qala Abu Burdah, berkata Abu Burdah. Abu Burdah di sini bukan Abu Burdah saudaranya Abu Musa, tetapi Abu Burdah ini adalah anaknya Abu Musa. Ya, karena Abu Musa al-Ash'ari memiliki anak laki-laki yang dia beri nama atau berikan panggilan seperti abangnya tadi. Abangnya juga ada Abu Burda, dan dia anaknya juga Abu Burda yang meriwayatkan hadis ini. Qala Abu Burda, faqalat Asma, berkata Asma, falaqad ra'aitu Aba Musa wa innahu la yasta'idu hadzal hadithi minni. Kata Abu Burda, sungguh Asma berkata, memberikan pernyataan bahwa saya melihat Abu Musa yang bercerita ini, ayahnya, ayahnya Abu Burda, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala, saya melihat Abu Musa selalu meminta saya mengulang-ulang hadis ini kepadanya. Ya. Sehingga Abu Musa benar-benar menghafalnya, datang kepada Asma, kemudian dia meminta Asma menyampaikan hadis ini kepada beliau. Kemudian beberapa waktu lagi datang meminta Asma menyampaikan hadis ini lagi kepada beliau. Terus meminta, diulang-ulang sebagai motivasi, ya, sebagai untuk upaya untuk menghadirkan rasa syukur dari anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Ma'asyal mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari alur cerita yang tadi kita baca, dari cerita Abu Musa al-Ash'ari, nampak oleh kita hubungan antara hadis ini dengan bab, yaitu keutamaan Ja'far, karena memang salah satu dari yang memiliki dua kali hijrah ini adalah Ja'far bin Abi Talib, dan dia pemimpin mereka, pemimpin dari yang memiliki dua hijrah ini, hijrah ke Habasyah yang pertama dan hijrah ke Madinah yang kedua, walaupun terlambat. Mereka datang ke Madinah kan untuk hijrah juga. Itu yang dimaksud dengan dua. Ya. Dan kelebihan dari hijrah pertama ini, mereka di sana tidak bersama Nabi. Dan itu yang diungkapkan oleh Asma tadi. Kalian di Madinah ini memang hijrah, tetapi kalian kan bersama Nabi. Yang tidak mengerti agama, kalian mendapatkan pelajaran dari Nabi. Motivasi selalu kalian dapatkan dari keberadaan Nabi dengan kalian. Semangat untuk melakukan ketaatan, untuk mempertahankan keimanan, selalu kalian dapatkan ketika kalian bersama Nabi. Sementara kami di sana, di negeri asing, di kami berada minoritas kecil, jumlah yang kecil, di tengah-tengah orang yang ramai, yang orang yang banyak, dan mereka bertentangan akidah dengan kami. Tidak ada kerabat, tidak ada saudara, tidak ada handai tolan, tidak ada famili, jauh dari keluarga. Ya, mana mungkin kami bisa seperti kalian? Ya, mana mungkin kalian lebih utama dari kami? Walaupun ya, kami hanya memiliki satu kali hijrah saja, tetapi hijrahnya kami dengan ni hijrahnya kami ini tidak akan sama. Ini kata Asma bintu Umais, dan tentu di sini juga ada keutamaan tentang Asma bintu Umais karena dia yang terjadi padanya kejadian ini. Dia yang menyebabkan muncul pernyataan Nabi bahwa tidaklah mereka yang hijrah ke Madinah ini lebih berhak dengan saya daripada kalian. Mereka hanya memiliki satu kali hijrah, sementara kalian memiliki dua hijrah. Makanya mereka-mereka yang dalam kapal ini nanti ketika ada biografinya di dalam kitab-kitap biografi para ulama, di situ disebutkan hajaral hijrataini. Ini keutamaannya. Orang ini hijrah dua kali. Disebutkan manakibnya. Mereka-mereka ini nanti ketika para pembuku-pembuku, pengumpul-pengumpul riwayat-riwayat mereka, nanti salah satu manakib yang disebutkan oleh mereka adalah hajaral hijrataini. Mereka ia memiliki dua kali hijrah. Ya. Dua kali hijrah. Jadi dua kali hijrah itu suatu keutamaan berdasarkan hadis Nabi SAW. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita ambil satu bab lagi. Ini babnya hadisnya pendek. 42. Yang berbunyi bab min fadail Salman wa Suhaib wa Bilal. Ini tiga orang ya. Salman al-Farisi. Suhaib. Subhanallah, ini mereka dari tiga negeri yang berbeda-beda. Ya, Salman dari mana? Persia. Suhaib Ar-Rumi, Romawi. Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, Bilal Al-Habasyi. Ya, Bilal Al-Habasyi. Ya, Bilal Al-Habasyi dari Ethiopia. Dua di antara mereka ini dari negeri maju ketika itu, Romawi dan Persia. Salman dari Persia, Suhaib dari Romawi, Bilal dari Habasyah. Keutamaan mereka ini, ya. Keutamaan tentang Salman, Suhaib dan Bilal radhiyallahu anhum. Hadisnya nomor 6362. 6362 ya. 6362. Iya ya. Ya, 62. Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Bahzun qala haddatsana Hammad bin Salamah an Thabitin an Muawiyah bin Qurrah an A'idh bin Amr an anna Aba Sufyan ata ala Salmana wa Suhaibin wa Bilalin fi nafar فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها قال فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتا أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. Hadis ini dari A'idh bin Amr, dari A'idh bin Amr bercerita bahwa Abu Sufyan yang anak paman Nabi yang kemarin babnya, ya, Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Abu Sufyan ini datang menjumpai Salman, ini sebelum masuk Islam, ya, sebelum masuk Islam, menjumpai Salman, Suhaib dan Bilal dengan beberapa orang yang lainnya, tetapi di situ ada Salman al-Farisi, ada Suhaib al-Rumi, ada Bilal al-Habasyi dan beberapa orang yang lain yang tidak disebutkan di sini. Ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Ya. Mungkin dekat-dekat untuk masuk Islam. Ya. Lalu mereka bertiga ini berkata, "Wallahi demi Allah, ma akhadat suyufullahi min unuqi aduwillahi ma akhadaha." Ini perkataan mereka bertiga. Demi Allah, ternyata pedang-pedang Allah belum sampai ke tengkuk musuh Allah ini. Maksudnya mereka berharap Abu Sufyan itu terbunuh. Ini yang kemarin kita ceritakan bahwa permusuhan Abu Sufyan terhadap Nabi dan kaum muslimin ini dan para sahabat membuat para sahabat benar-benar susah untuk melupakan itu semua. Kejadian ini memang belum masuk Islam, tetapi dia sudah mulai berkumpul dengan para sahabat. Ketika sebelum penaklukan kota Mekah, Abu Sufyan ini sudah dibawa menjumpai Nabi oleh paman Nabi Al-Abbas. Walaupun dia belum masuk Islam, tapi sudah dibawa berjumpa untuk berkumpul. Di situ ada para sahabat. Mungkin kejadiannya saat itu, bahwa mereka bertiga mengatakan pedang Allah belum menyentuh tengkuk musuh Allah ini. Kata mereka bertiga. Dan ucapan mereka ini terdengar oleh siapa? Abu Bakar. Ya. Qala faqala Abu Bakr. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Atakuluna hadha li syaikh Quraisyin wa sayyidihim. Abu Bakar merasa tidak enak dengan ucapan mereka ini dengan mengatakan kalian berani mengatakan. Maksudnya menegur mereka. Kata-kata kalian ini kalian berani kalian sampaikan kepada seorang pemuka Quraisy, tokoh Quraisy, ya, tokoh Quraisy. Tak pantas kalian ucapkan kata-kata itu kepada dia, karena dia tokoh, dia pemimpin, dia orang terhormat, terpandang. Ini penilaian Abu Bakar yang menegur mereka bertiga, ya, menegur mereka bertiga. Lalu Abu Bakar setelah mengucapkan kata-kata teguran tadi kepada mereka yang bertiga ini, mendatangi Nabi. Fa'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Abu Bakar berjumpa dengan Nabi kemudian menceritakan ucapan mereka kepada Abu Sufyan dan menceritakan pula tegurannya kepada mereka untuk meminta rekomendasi dari Nabi apakah sikapnya itu benar atau tidak. Apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Ya Aba Bakrin la'allaka aghdabtahum. Wahai Abu Bakar, bisa jadi engkau membuat mereka marah atau menyakiti hati mereka. Maksudnya siapa? Salman, Suhaib, Bilal. Ya. Bisa jadi engkau membuat mereka marah La in kunta aghdabtahum, jika sampai engkau membuat mereka marah, laqad aghdabta rabbaka. Berarti engkau telah membuat Rabbmu murka kepadamu. Kalau sempat engkau membuat mereka-mereka itu marah kepadamu, maka berarti engkau membuat Allah murka kepadamu. Luar biasa, Nabi SAW menjelaskan keutamaan mereka bertiga. Membuat mereka marah saja menjadikan Allah marah kepada mereka yang membuat mereka marah. Sampai sekalipun Abu Bakar Siddiq mendengar ucapan Nabi SAW tadi, maka Abu Bakar langsung kembali menjumpai mereka, mendatangi mereka. Fa'atahum Abu Bakrin. Abu Bakar orang yang cepat kembali dari kesalahan. Makanya ketika dia bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada siapa? Mistah, kerabatnya yang termasuk menuduh Aisyah, yang terpengaruh oleh isu munafikin bahwa Aisyah berbuat serong. Termasuk Mistah ini, yang dia sendiri dan keluarganya dinafkahi oleh Abu Bakar karena kerabat Abu Bakar. Bahkan Aisyah sendiri mendapatkan berita tentang tuduhan palsu itu dari ibunya, Ummu Mistah. Maka Abu Bakar bersumpah, saya tidak akan memberinya mereka lagi nafkah. Bersumpah dia. Lalu ditegur oleh Allah. Apakah kalian, maksudnya Abu Bakar tidak mau mendapatkan ampunan dari Allah ketika kalian memberi orang-orang yang membutuhkan nafkah. Lalu dengan seketika Abu Bakar mengatakan, saya mau mendapatkan ampunan. Akhirnya dia kembali memberi nafkah kepada Mistah dan keluarganya. Ini yang juga terjadi ketika Nabi mengungkapkan kata-kata tadi, langsung dia datang menjumpai orang yang bertiga tadi. Kemudian Abu Bakar berkata kepadanya, ya ikhwata, wahai saudara-saudaraku, aghdabtukum, apakah saya tadi membuat kalian marah? Kan kata-katanya juga tidak terlalu menyentuh, tidak terlalu menyinggung. Apa kata Abu Bakar kepada mereka? Kalian katakan kata-kata tadi kepada seorang yang merupakan pemuka. Abu Bakar tidak mencela mereka, cuma hanya menegur teguran yang mungkin sangat halus dan sangat lunak. Tapi Nabi SAW jelaskan keutamaan mereka bertiga. Kalau sempat engkau membuat mereka marah, maka Allah marah kepadamu. Lalu Abu Bakar datang kepada mereka dan mengatakan, ya ikhwata, apakah tadi ucapan saya tadi membuat kalian marah? Kata mereka bertiga, dan ini menunjukkan kemuliaan mereka. Kata mereka, la, tidak. Yaghfirullahu laka ya akhi. Sudahlah, mereka mengatakan tidak membuat mereka marah, dan mereka juga mendoakan Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni engkau wahai saudaraku. Ya, mereka sudah menjelaskan bahwa mereka tidak marah. Mereka tidak tersinggung. Ya, tetapi mereka tetap juga mendoakan, karena Abu Bakar tidak merasa cukup dengan kata-kata tidak. Jadi Abu Bakar merasa puas ketika mereka mendoakan, semoga Allah mengampuni engkau wahai saudaraku. Ini luar biasa hubungan antara para sahabat Nabi SAW, terutama kemuliaan Abu Bakar di sini. Hadis ini sekaligus menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar di samping keutamaan mereka bertiga. Ya. Ini bab ya yang ke-42. Pada halaman 473 itu ada penjelasannya. Hadis ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh Salman dan kedua temannya itu, yaitu Bilal dan Suhaib. Hadis ini juga menunjukkan adanya anjuran untuk menjaga perasaan orang-orang lemah. Ya, karena mungkin orang-orang asing, bukan orang Arab asli, apalagi Bilal dari bangsa budak, begitu juga Suhaibnya. Ya. Jadi menjaga perasaan mereka. Karena orang-orang yang lemah ini dicintai oleh Allah. Memberikan perhatian kepada orang yang lemah, ini tuntunan agama. Makanya Nabi mengatakan, ibghunid du'afa, kumpulkan di hadapan saya orang-orang lemah. Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, dan orang-orang ahli agama, memuliakan ahli agama, kemudian memuliakan mereka dan menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Inilah kesimpulan dari